tetap di sini dalam ingatanku tentang kamu. Ku ingin tetap begini sampai berhenti jantungku. Jangan bangunkan aku yang semakin larut dalam mimpiku. Jangan sadarkan aku yang berhayal kau masih milikku. Tak ingin hidup di dunia di mana kamu tak ada di dalamnya. Biarlah ku hidup dalam mimpiku. Aku lanjutkan hidup, ku anggap nyata bayanganmu dan menipu diriku demi ketidakrelaanku. Aku jalani hidup dengan berteman bayanganmu. Kan ku jalani itu hidup dalam ketidakwarasanku. Semakin larut dalam mimpiku. Jangan sadarkan aku yang berhayal kau masih milikku. Tak ingin hidup di dunia di mana kamu tak ada di dalamnya. Biarlah ku hidup dalam mimpiku. Aku lanjutkan hidup, ku anggap nyata bayanganmu dan menipu diriku demi ketidakrelaanku. Aku jalani hidup dengan berteman bayanganmu. Kan ku jalani itu hidup dalam ketidakwarasanku. Rindu datang menghampiri hati yang berselimut perih. Ku teringat tentangmu yang ingin ku terus lanjutkan hidupku. Tak ingin hidup di dunia di mana kamu tak ada di dalamnya. Biarlah ku hidup dalam mimpiku.